Kembali Gundik persembahkan cantiknya Jawa Timur. Ada Deviana Safara masih bersama The Rosta asli Sumba. Jalan setapak, ngejuk juga hijau. Terima kasih.